bareng-bareng dengan reuni dan halal bihalal Community of God Desa Blumbungan Gabus Pati bersama Orkes Melayu Monata. Kita sambut kehadiran dari Ria Mustika Monata. Gak lulus. Iya. Hujan ya. Semuanya sama-sama yuk.